ridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita masih mampu melaksanakan perintah-perintahnya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting di antara pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajaran di pagi hari ini sesungguhnya adalah meneruskan pelajaran yang telah lalu berkaitan dengan masalah mauqif Ahlus Sunnah ma'as sahabah, yaitu sikap Ahlus Sunnah bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu dan pertemuan yang sangat panjang, saya telah menjelaskan tentang hukukus sahabah, hak-hak para sahabat. Telah saya jelaskan pada waktu itu bahwa hukukus sahabah bihasbila itila ala aqwalil ulama wa tatbiqil ulama, bahwa hak para sahabat ditinjau dari perkataan para ulama, dan setelah meneliti perkataan para ulama maka hak para sahabat tidak lepas dari 10 poin yang merupakan hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah dijelaskan di dalam pembahasan yang telah lalu, pembahasan yang telah kita jelaskan terdahulu, di mana hak-hak para sahabat itu sebagai berikut. Saya akan sebutkan secara singkat. Yang pertama, mahabbatuhum. Mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka, menolong mereka, mencintai mereka. Yang kedua, addu'a'u lahum wa tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum. Yang kedua, mendoakan mereka, memintakan kerahmatan buat mereka dan memintakan pengampunan buat mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-59, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10-nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala setelah Allah telah menyebutkan pada ayat yang ke-8-nya tentang orang-orang muhajir, yaitu yang bunyinya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim. Dan ayat yang ke-9-nya menyebutkan tentang orang-orang Ansar dengan firman-Nya, walladzina tabawwa udar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian setelah itu, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Artinya setelah Muhajir dan Ansar, para sahabat ridwanullahi ta'alaihim, maka mereka berkata, yang isinya adalah doa memintakan pengampunan buat mereka, doa yang memintakan kerahmatan buat mereka, dan berdoa kepada Allah agar tidak ada kebencian kepada mereka. Yang ketiga, anna sahabata kulluhum udul. Poin yang ketiga yang merupakan kewajiban kita bersama para sahabat, meyakini seluruh sahabat adalah adil. Dan kita telah jelaskan dalil-dalilnya dan kita akan ungkap lagi pada poin ketiga ini. Yang keempat adalah at-tamashyi ma'a muqtadayatin nusus fi tartibi manazilis sahabah wa isbati fadailihim. Yang keempat, sejalan dengan nas dalam menempatkan kedudukan para sahabat, di mana para sahabat itu dari sisi keutamaannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Orang Muhajir lebih afdal daripada orang Ansar. Yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah lebih afdal dari orang-orang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Abu Bakar lebih afdal dari Umar, Umar lebih afdal dari Utsman, Utsman lebih afdal dari Ali, dan seterusnya. Dan ini harus sesuai dengan dalil. Pembagiannya, penempatannya bukan dengan dasar hawa nafsu. Yang kelima adalah tahrimu subbihim, diharamkan untuk mencela mereka, mencerca dan melaknat mereka dan sejenisnya. yang memiliki makna pencelaan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Yang keenam adalah bughdu man yabghaduhum, membenci orang yang membenci mereka. Siapa yang membenci para sahabat, maka kita wajib membenci mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Simpul iman, ikatan iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka wajib kita mencintai siapa saja yang dicintai Allah, dan kita wajib membenci siapa yang dibenci Allah Ta'ala. Yang ketujuh adalah al-ihtijaju bi-ijma'ihim wal-iktida'u bihim wal-akhdu bi-atharihim. Yang ketujuh, mengambil ijma' mereka sebagai hujah di dalam agama, dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan, dan mengambil ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka sebagai dasar di dalam memahami agama ini. Yang kedelapan adalah asyhadah liman syahidalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati minhum. Yang kedelapan, mempersaksikan bahwa ia sebagai penghuni surga siapa saja yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah sebagai penghuni surga. Seperti 10 orang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Kemudian yang kesembilan, al-kafu an masawaihim, yaitu untuk tidak menyebutkan kejelekan seandainya ada yang melakukan sebuah kesalahan di antara mereka, menyebar-nyebarnya, tetapi kita wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Yang ke-10, wujubul imsaki amma syajara bainahum, wajibnya untuk menahan diri untuk tidak masuk kepada apa-apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Karena mereka telah diampuni Allah Ta'ala, karena mereka dasarnya adalah isyihad, maka kita tidak boleh masuk kepada perselisihan mereka. Nah, inilah 10 poin yang kita telah jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu. Dan kita akan menjelaskan secara khusus adalah yang berkaitan dengan masalah sahabat, yang khusus adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membahas dalam poin ini perkataan para ulama berkaitan dengan masalah sahabat, dan berkaitan dengan secara khusus adalah masalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Para ulama menjelaskan tidak ada orang yang mencela para sahabat, dan tidak ada orang yang menggunjing para sahabat kecuali dia memiliki tujuan jelek, kecuali terpendam di dalam hatinya kejelekan terhadap Islam. Dan tidaklah orang mencela para sahabat, siapa saja di antara para sahabat, kecuali tujuannya adalah menghancurkan Islam. Dan tidak ada orang yang mencela Muawiyah ibnu Abi Sufyan kecuali intinya ingin mencela para sahabat dan mencela Islam. Maka dengarkanlah kepada perkataan dua imam ini, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan yang kedua adalah perkataan Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan satu riwayat dari Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dalam jilid ke-8 ayat halaman 142. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala lam su'ila an rajulin tanaqqasa Muawiyah wa Amr bin As ayu qalu lahu rafidhi faqala innahu lam yajtari alaihima illa walahu khabi'ah su. Wa fi ba'di qawlihi annahu qala man taqasa ahadun ahadan minas sahabah illa walahu dakhilah su. Wa qala idha ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahabah bis su'in fattahimhu alal Islam. Imam Ahmad berkata, ketika ada seseorang bertanya tentang orang-orang yang mencela Muawiyah dan Amr bin As, yang menggunjing, menggibah Muawiyah dan Amr bin As, apakah dia dikatakan Rafidhi, artinya seorang Rafidhi Syiah? Maka beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu bersikap jelek kepada keduanya, mencela keduanya, atau melaknat keduanya, kecuali di dalam hatinya ada sesuatu kejelekan, ada kejelekan yang terpendam di dalam hatinya. Dan tidaklah seseorang mencela salah seorang di antara sahabat kecuali di dalam hatinya ada kejelekan. Lalu beliau berkata, apabila kamu melihat seseorang menyebutkan salah seorang di antara sahabat dengan kejelekan, maka cacatilah keislamannya. Artinya Islamnya itu cacat. Dan berkata Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal lil Imam al-Mizzi dalam halaman 1, dalam jilid 1, 339, bahwa telah dikatakan tentang Muawiyah, dan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala ditanya an Muawiyah ibn Abi Sufyan fayaqul, lalu dia berkata, innamal islamu kadarin laha babun, fababil islami as-sahabatu, fababul islami as-sahabah, paman ada sahabah innama aradal islam kaman naqaral baba aina qabahu innama yuridu duhulan dari. Qala paman arada muawiyata fa innama arada sahabata. Berkata Imam Nasa'i, yaitu Imam Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i Abu Abdurrahman, beliau pernah ditanya tentang masalah Muawiyah, lalu beliau berkata, sesungguhnya Islam itu adalah seperti rumah, dia punya pintu. Yang kita tahu bahwa rumah mesti ada pintunya, dan pintu Islam adalah sahabah. Barang siapa yang menyakiti, mencela para sahabat, sesungguhnya dia akan menghancurkan Islam, hanyalah dia bermaksud untuk merusak Islam. Seperti orang yang mengetuk pintu dan membuka pintu, sesungguhnya dia tidak bermaksud kecuali ingin masuk rumah. Barang siapa yang mencela Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka sesungguhnya ia pinginnya mencela seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah dalam perkataan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, di sini ada beberapa istinbat yang bisa kita ambil dari perkataan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Pertama, seperti dipahami oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa para sahabat sebagai wasilah bagi kita dengan Nabi Islam dalam memahami Islam. Islam sampai kepada kita bukan dari langit langsung, dalam arti turun kepada kita tanpa wasilah, tetapi wahyu yang turun dari Allah melalui Jibril, kemudian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka para sahabat adalah sebagai perantara bagi kita dengan Nabi Islam dalam Islam ini, dan dalam melaksanakan Islam ini, dan dalam memahami Islam ini. Maka Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang mencela, mencaci para sahabat, menggunjing para sahabat, mencacati para sahabat, maka intinya dia adalah mencacati Islam. Karena apabila yang meriwayatkan Islam ini, dan apabila yang menyampaikan Islam ini adalah orang-orang yang tidak dianggap adil, tetapi dianggap fasik, maka secara otomatis bahwa keabsahan dan kebenaran Islam tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itulah tujuan Abdullah bin Sabah mengkafirkan para sahabat. Demikian juga dalam perkataan ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mencela Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka berarti dia hanyalah ingin mencacati para sahabat. Bagaimana? Ini sebuah konsekuensi. Di sini ada dua konsekuensi. Yang pertama, karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'adini khalilihi. Jadi bagaimana para sahabat menjadikan teman Muawiyah kalau Muawiyah itu adalah orang jelek? Berarti para sahabat yang lainnya juga jelek. Kalau dikatakan Muawiyah adalah orang fasik dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana di sini juga bahwa Rasulullah SAW menempatkannya dan mempercayainya dalam beberapa hal. Dan Abu Bakar As-Siddiq menjadikannya sebagai amir. Umar menjadikannya sebagai amir. Dan Utsman menjadikannya sebagai amir. Jadi bagaimana mungkin bahwa ia dijadikan sebagai amir kalau dia orang jelek? Maka berarti seluruh para sahabat pun jelek. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, perkataan dua imam besar ini, Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mengarahkan kepada pembahasan kita tentang para sahabat, dan secara khusus adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Silakan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita jelaskan, Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Sahr ibn Harbin ibn Umayyah ibn Abi Syams ibn Manab ibn Qusay al-Umawi Abu Abdurrahman, dialah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Keislaman Muawiyah, la khilafa baina ahli ilmi wa baina ahli tarikh fi islami Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang keislaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, di kalangan ahlul ilmi dan di kalangan ahli sejarah. Hanya ada sedikit perbedaan kapankah beliau itu masuk Islam. Waqala ba'dul mu'arrihin amul Hudaybiyah. Waqala ba'duhum amil Qaidiyah. Waqala ba'duhum fi fathi Makkah ma'a abihi Abi Sufyan. Tetapi ada sedikit perbedaan tentang kapannya. Ada yang mengatakan ketika tahun Hudaybiyah, yaitu setahun sebelum Fathu Mekah. Ada yang mengatakan tahun Qaidiyah, ada yang mengatakan pas Fathu Mekah. Dan yang masyhur, yang paling dikenal bahwasanya beliau adalah masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Dan yang menunjukkan keislaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan kebenaran Islam Muawiyah adalah sebagai berikut. Pertama, ahli sejarah mereka mengatakan tentang keislaman Muawiyah hanya ada perbedaan dari sisi kapankah Muawiyah masuk Islam, dan itu perbedaan yang tidak jauh. Dan di antara dalil yang menunjukkan keislaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa ada seorang wanita yaitu Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, bahwa dia dilamar oleh Abu Jahm dan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Dan keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kedua orang itu, bahwa Muawiyah dan Abu Jahm dia telah menghitbahku. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama Abu Jahmin fala yad'a sahu an atikihi. Adapun Abu Jahm, maka dia tidak melepaskan tongkatnya dari tangannya, maksudnya suka memukul. Wa amma Muawiyah fa sarukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, ya artinya tidak punya harta. Tapi di sini bukan sebuah telaan ya. Kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu hanya saja dikatakan rajulun miskin, tidak punya sesuatu. Maka dikatakan inkihi Usamata ibni Zaid, maka nikahilah Usamah ibnu Zaid. Maka riwayat ini menunjukkan bahwa keislaman Muawiyah telah sabit, telah tetap dengan riwayat ini. Jadi dengan riwayat ini. Dan yang kedua dalam hadis Abi Bakrah, di mana beliau berkata ra'aitu, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Hasan ibni Ali ila janbihi yaqul inna ibni hada sayyidun wal 'ala Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Di mana Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya Husain, artinya Husain di pinggirnya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya anakku ini seorang sayyid, seorang tuan, yang mudah-mudahan Allah taala menjadikan Hasan ini sebagai pendamai. Artinya akan mendamaikan di antara dua kelompok yang besar di antara kaum muslimin. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini terjadi, yaitu Al-Hasan ibn Ali menyerahkan kekuasaannya, kekhilafahannya kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini Nabi SAW menetapkan Muawiyah sebagai muslim dan menghukuminya sebagai muslim. Ini menunjukkan keislaman Muawiyah adalah hak sebagaimana dinyatakan dalam hadis ini. Nah, kemudian ia menunjukkan tentang sahabatnya itu adalah Absah, di mana telah dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam sebuah kitabnya Tarikh Khulafa, bahwa beliau telah mengatakan bahwa Muawiyah telah meriwayatkan tidak kurang dari 163 hadis. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa telah meriwayatkan darinya para sahabat yang lainnya. Jadi para sahabat juga meriwayatkan darinya, seperti ya Usaid ibnu Duhair, Ayub ibnu Bashir al-Ansari, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, Sa'ib ibn Yazid, Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, Abdullah bin Haris bin Nufail, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Kemudian para tabi'in yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali, yang tidak mungkin kita untuk menyebutkannya, seperti Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lain-lainnya. Ratusan tabi'in yang meriwayatkan darinya. Dan cukup kita untuk mengatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah sepakat mengeluarkan 4 hadis dalam sahihnya. Dan Imam Bukhari mengeluarkan 4 hadis dengan infirad, artinya tafarud, menyendiri dalam meriwayatkan dari Muawiyah 4 hadis. Kemudian Imam Muslim telah menyendiri dengan 5 hadis. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan 110 hadis. Dan yang lain-lainnya dari para ulama yang mereka mengumpulkan hadis-hadis dari Muawiyah radhiyallahu taala. Seandainya kita memiliki waktu, kita akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Muawiyah radhiyallahu taala. Dan sekedar contoh adalah hadis dari Muawiyah radhiyallahu taala, hadis yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kemudian hadis satap tariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kula finnari ila wahida. Qala wa ma al wahida ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Dan sekian hadis diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, jika Muawiyah adalah seorang sahabah dan telah disepakati dia sebagai sahabah dan telah diterima hadis-hadisnya oleh para ulama hadis, dan tidak ada yang meragukan bahwa dia sebagai seorang sahabah, maka kaidahnya sebagai berikut. Jadi kaidahnya sebagai berikut. Kaidah yang pertama, bahwa masuk kepada kaidah umum tentang kewajiban kita bersikap secara khusus kepada para sahabat. Jadi kalau telah diketahui Muawiyah radhiyallahu ta'ala sebagai sahabat dan telah absah tentang kesahabatannya dan telah diketahui sebagai sahabatnya, maka secara pasti bahwa hak-hak para sahabat termasuk untuk Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dalam 10 poin yang tadi disebutkan. Itu dalam 10 poin yang tadi disebutkan tentang kewajiban kita mencintai mereka, tentang kewajiban kita untuk mendoakannya, tidak mencelanya, tidak menggunjingnya, tidak menyebutkan kejelekannya, tidak masuk pada ikhtilafnya. Maka yang 10 tadi adalah hak untuk Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Karena para ulama radhiyallahu taala an, karena para ulama rahimahullahu taala an, ketika mereka menyebutkan hak-hak sahabat, maka mereka tidak membedakan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Bahkan lihatlah kepada perkataan Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tahawiyah, wa nahnu nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum ila akhiri kalamihim. Dan kami ahlu sunnah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka, seperti berlebih-lebihannya kaum Syiah Rafidhah dalam mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka ahli sunnah jauh dari sifat seperti itu. Wala natabarahu min ahadi minhum, dan tidak barok membenci mereka, melaknat mereka, makna barok berlepas diri dari salah seorang di antara mereka. Artinya dalam perkataan Imam Thahawi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan pendahulu-pendahulu kita dalam memahami agama ini, beliau mengatakan bahwa kecintaan kepada mereka tidak dipilah, tidak dipilih, tetapi kecintaan mereka, kecintaan kepada mereka adalah kecintaan yang menyeluruh untuk mereka. Tidak mencintai sebagiannya, membenci sebagiannya, tetapi mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini kaidah yang pertama, dan kita akan jelaskan nanti beberapa nas dari perkataan para ulama. Jadi artinya kalau kita telah mengatakan Muawiyah radhiyallahu ta'ala sebagai sahabat dan meyakininya sebagai sahabat, dan ini telah ijma para ulama bahwa dia adalah sahabat, maka hak-hak sahabat berhak baginya, masuk baginya, dan kita berhak untuk memberikan hak-hak itu kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, bahwa kita meyakini sebuah kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dan dalam menempatkan para sahabat harus kita menetapkan dua kaidah penting. Kaidah yang pertama, annas sahabata hum khairun nasi ba'dal anbiya, bahwa kita harus meyakini para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi, sebaik-baik manusia setelah para rasul. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, yang ada di tengah-tengah manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat khiyaran ululan, umat pilihan, umat yang adil. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi yang aku ada di tengahnya, yaitu generasi para sahabat Nabi SAW. Sedangkan yang kedua, kita meyakini anas sahabata ghairu maksumin, bahwa para sahabat adalah tidak maksum, illa idajtama'u, li'anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna ummati la tajtami'u ala balarah, bahwa para sahabat itu tidak maksum dari kesalahan, tidak maksum dari bentuk maksiat yang bukan dosa besar. Maka para sahabat ridwanullahi ta'alaihim ghairu maksum, tidak maksum, dan tidak maksum salah seorang di antara mereka. Hanya saja para ulama mengatakan apabila mereka beristima, apabila mereka ijma, bersepakat dalam satu urusan, maka para sahabat itu adalah maksum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul dalam kejelekan. Maka ini adalah kaidah yang kedua yang wajib kita yakini. Yang ketiga, hal yang wajib kita pahami, bahwa apabila kita mendapatkan salah seorang di antara sahabat dikisahkan melakukan maksiat, maka sesungguhnya tidak mengeluarkan mereka dari sifat adil. Tidak mengeluarkan dari sifat adil. Dan tidak mengeluarkan mereka dari keadilan. Dan tidak akan mencacati riwayat mereka dalam menyampaikan agama ini. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab telah ada di sisi mereka sebab-sebab yang Allah Ta'ala akan mengampuni mereka. Ada sisi-sisi yang menyebabkan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, sabquhum 'alal Islam. Sabquhum fi dukhulil Islam. Yang pertama, karena mereka terdahulu dalam masuk Islam. Walahum fadlu suhbah. Dan bagi mereka ada keutamaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang keutamaan bahwa mereka adalah terdahulu dalam Islam. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala mempersiapkan bagi mereka surga kemuliaan. Yang kedua adalah al-hasanat wal-a'mal as-salih. Yang kedua adalah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, amal-amal soleh yang mereka lakukan. Dan kita tahu al-hasanat yudhibna sayiat, bahwa kebaikan-kebaikan akan menutupi kejelekan-kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Kebaikan maka akan menghapusnya. Apabila dikisahkan, diriwayatkan ada yang melakukan satu maksiat dari mereka, maka kita mengetahui bahwa bagi mereka kebaikan-kebaikan yang akan menghapus apa yang telah terjadi dari kejelekan di antara mereka. Yang ketiga adalah at-taubah, sebab mereka telah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lihatlah kepada satu kisah yang sangat mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah tentang Imra'ah Ghamidiyah, tentang seorang wanita yang berbuat zina, yang datang kepada Nabi SAW untuk ditegakkan kepadanya hukuman ranjan. Lalu dalam kisah itu ditangguhkan sampai dia melahirkan dan sampai dia menyusuinya 2 tahun. Lalu setelah menunaikan kewajibannya, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk meranjamnya. Lalu diranjamlah oleh para sahabat, lalu wanita itu meninggal. Lalu Nabi SAW menyolatkannya. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana engkau menyolatkannya sedangkan dia telah berbuat zina? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad tabat ila Allahi taubatan nasuha. Law kusimat taubatuha ila ahli Madinah lawasi'athum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna, taubat yang benar. Seandainya aku membagikannya kepada penghuni Madinah, maka akan mencukupi untuk penghuni Madinah. Mereka telah bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah mengampuni mereka. Buat apa kita membicarakan jelek tentang mereka? Termasuk Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-masa'ib, yaitu musibah-musibah yang menimpa kepada mereka dari perjalanan dakwah, dari perjalanan dalam menegakkan agama ini. Mereka telah mendapatkan penganiayaan dan ujian-ujian yang sangat besar ketika awal munculnya Islam dan mendakwahkan Islam ini. Mereka dalam keadaan kesulitan ketika jumlah mereka adalah sedikit. Maka kita mengetahui setiap musibah yang menimpa kepada kita, yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai ujian, akan menghapus dosa-dosa. Bahkan sekedar duri ataupun kita penyakit panas, maka semuanya itu apabila kita sabar akan menghapus dosa yang kita perbuat. Kemudian doa dari orang-orang yang beriman, doa dari kita semua sampai nanti hari kiamat, di mana kita mendoakan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan paling tidak kita mengatakan radhiyallahu anhum. Dan diantaranya adalah mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW nanti yaumal qiyamah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, kemudian menjaga Nabi SAW, kemudian membela Nabi SAW, berjihad bersamanya, beramal bersamanya. Maka para sahabat Nabi SAW, jika seandainya ada di antara mereka yang diriwayatkan melakukan satu kekeliruan, satu maksiat, maka dipastikan tidak mencacati mereka, tidak mengeluarkan dari keadilan mereka, disebabkan sebab-sebab yang tadi yang telah disebutkan oleh para ulama. Kemudian kaidah yang terakhir, bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama tentang adilnya para sahabat, tidak dikecualikan satu dengan yang lainnya, bahwa para sahabat semuanya adalah adil. Tidak dikatakan satu sahabat adalah adil, sahabat yang lain adalah tidak adil, tetapi seluruh sahabat semuanya adalah adil. Sama saja sahabat yang terjadi fitnah peperangan, sahabat yang berdiam diri tidak ikut perang di zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu, atau kedua yang bertikai, maka semuanya dianggap adil oleh para ulama. Dan para ulama tidak membedakan satu dengan yang lainnya, maka sahabat adalah adil. Dan termasuk di sini adalah kaidah yang masuk kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka lihatlah dalam perkataan-perkataan para ulama ini. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam jilid yang ke-16 ayat 285. Qala fas-sahabatu kulluhum udul awliyaullah wa asfiyauhu wa khariyatuhu min khalqi ba'da anbiya'ihi wa rusulihi. Hadha madhhabu ahli sunnati alladhi 'alaihi al-jama'ah min a'immati hadihil ummati. Berkata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, seluruh sahabat adalah adil. Mereka semuanya adalah wali-wali Allah dan merupakan pilihan Allah dari makhluknya. Dia, mereka adalah sebaik-baik manusia, manusia pilihan setelah para nabi dan para rasulnya. Lalu berkata Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala. Wasabatat adalatu jami'uhum bisana'illahi azza wa jalla wa sana'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'dalu mimman irtadahu Allahu li suhbati nabiyhi wa nusratihi. Wala tazkiyata afdhalu min dhalika wala ta'dila akmalu minhu. Berkata Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala, dan telah tetap keadilan mereka para sahabat dengan pujian Allah kepada mereka dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan tidak akan ada orang yang adil daripada orang-orang yang telah diridhoi Allah taala untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penolongnya, dan tidak ada tazkiyah yang melebihi tazkiyah Allah, dan tidak ada ta'dil yang akan melebihi ta'dil Allah dan Rasulnya. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ittafaqa ahlu sunnati wal jamaah ala anna jami'a udulun wa la yukhalifu dzalika illa syududun minal mubtadi'ah. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, telah sepakat ahli sunnah bahwa semua sahabat adalah adil. Tidak ada pengecualian, termasuk Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada yang menyelisihi terhadap pendapat ini kecuali orang-orang yang nyeleneh dari kalangan mubtadi'ah. Dan berkata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang keadilan para sahabat, wa annahu la yahtaju ila su'alin anhu wa innama yajibu fi madunahu. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala bahwasanya tidak diperlukan bertanya tentang para sahabat. Tetapi yang wajib ditanya adalah orang yang setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tentang keberadaan mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wassahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jama'ah lima asnallahu 'alaihim fi kitabihil 'ajiz wa bima nataqat bihi sunnatu nabawiyyatu fil madhi lahum fi jami'i akhlaqihim wa af'alihim ila akhiri kalamihi." Sahabat semuanya adil menurut ahli sunnah wal jamaah, karena Allah Ta'ala telah memuji mereka dalam kitabnya dan telah disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW tentang pujian kepada mereka. Berkata Imam Ibnu Salah rahimahullah wa ta'ala, wali sahabati khususia wahia annahu la yus'al an adalati ahadihim minhum. Berkata, dan bagi sahabat ini ada kekhususan di dalam masalah jarah wa ta'dil, bahwasanya tidak perlu keadilan mereka dipertanyakan. Jadi tidak perlu keadilan mereka dipertanyakan. Berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, wa kulluhum adlun imamun fadilun. Seluruh para sahabat adalah adil, seluruh para sahabat adalah imam, seluruh para sahabat adalah mulia. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, as-sahabatu kulluhum udul man labisal fitan wa ghairihim bi ijma'i man ya'tadu bihi man yu'tadu bihi. Bahwa sahabat semuanya adalah adil, baik yang terkena fitnah, artinya ketika kejadian perbedaan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian terjadi peperangan pada waktu itu, maka semuanya adil, baik yang ikut ataupun yang tidak ikut. Berkata Imam As-Sakhawi radhiyallahu taala anhum, wa hum radiyallahu anhum bittifaqi ahli sunnati udulun kulluhum mutlaqa kabiruhum wa sagiruhum labisul fitani amla. Berkata Imam Sakhawi rahimahullahu taala, ya, sepakat ahli sunnah bahwa seluruh para sahabat adalah adil mutlak, pembesar mereka ataupun anak-anak kecil di antara mereka, yang terkena fitnah ataupun tidak, maka semuanya adalah adil. Jadi semuanya adalah adil. Berkata Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, ajma'u salihu hadhil ummah wa ala ra'sim salaful kiram ridwanullahi ta'ala alaihim, dan mereka menyebutkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, nas-nas dari para ulama ini, ya, yang telah disampaikan oleh para ulama tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim adalah sebuah dalil yang kuat bahwa para ulama itu tidak membedakan sahabat satu dengan yang lainnya dari sisi derajat keadilannya. Walaupun dari sisi keutamaannya, maka para sahabat menempatkan perbedaan dari sisi keutamaannya. Karena ahli sunnah meyakini ahlul iman ia tafawut fi darajati imanihi wa yatafawut fi darajati amalihi. Karena kita meyakini dan ahli sunnah meyakini bahwa derajat iman bertingkat-tingkat, bahwa derajat amal seorang muslim adalah bertingkat-tingkat, dengan itu kemuliaannya, keutamaannya pun bertingkat-tingkat, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diyakini anna sahabata kulluhum udul, sahabat seluruhnya adil. Yang artinya tidak fasik. Tidak layak kita melaknatnya, tidak layak kita mencelanya, tidak layak kita menggunjingnya, tidak layak kita mencelanya, lianna sahabata kulluhum udulun, karena para sahabat semuanya adalah adil. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang kaidah-kaidah penting tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki keutamaan yang khusus baginya dan keutamaan yang masuk kepada keutamaan sahabat yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas sedikit tentang beberapa dalil tentang keutamaan ya Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Pertama kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Lihatlah dalam surat yang ke-9, itu surat At-Taubah ayat 26. Allah taala berfirman, dan ini dalam perang Hunain. Tsumma anzala sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah taala menurunkan ketenangan, jadi menjadikan tenang dengan sebuah pertolongan kepada rasulnya dan orang-orang beriman. Dan Allah Ta'ala mengutus bala tentara dari para malaikat yang mereka tidak melihatnya. Dan Allah Ta'ala mengadab mereka orang-orang kafir. Maka itulah artinya balasan bagi orang-orang kafir. Ayat ini berkaitan dengan perang yang ma'ruf, yaitu perang Hunain. Jadi ini adalah perang Hunain, di mana perang Hunain setelah Futuh Makkah. Maka Muawiyah termasuk orang yang ikut dalam perang ini dan ikut menyaksikan perang ini, maka Muawiyah mendapatkan keutamaan ayat ini dan termasuk dalam kemuliaan ayat ini. Yang kedua adalah dalam surat Al-Hadid ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'bamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama orang yang menginfakkan dan berjihad di jalan Allah sebelum Futuh Mekah dan orang-orang yang setelahnya. Jadi orang-orang yang sebelumnya diberikan derajat yang lebih tinggi, kemudian Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada keduanya. Muawiyah masuk dalam ayat ini dari dua sisi. Kalau dikatakan dia masuk Islam sebelum Futuh Mekah, maka masuk dalam bagian ayat ini, la yastawi minkum man anfaqa, karena Muawiyah berarti berinfak dan beramal, berjihad sebelum Putu Mekah. Dan apabila dia masuk Islam setelah Putu Mekah, maka masuk kepada janji yang disebutkan di sini, wa'adallahul husna. Dalam arti orang yang masuk Islam setelah Putu Mekah pun, maka akan diberikan al-husna, dan yang dimaksud al-husna berdasarkan kesepakatan para ulama fasir adalah surga. Maka Muawiyah masuk dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigul qulubu fariq minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Ini adalah Ghazwatut Tabuk, perang Usairah, perang peceklik. Artinya dalam kondisi para sahabat itu sempit. Harta, ya, kesempitan harta. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu termasuk yang ikut dalam perang ini dan menyaksikan perang ini. Maka beliau telah mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala, telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan karena beliau ikut dalam perang Tabuk. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam intinya seluruh ayat yang berupa pujian kepada para sahabat, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah termasuk orang yang paling utama. Dan setiap pujian kepada umat ini, artinya umat Muhammad, maka tentunya Muawiyah radhiyallahu taala anhu aula minna, bahwa dia adalah lebih utama dari kita semua. Wahai kaum muslimin, jika Anda melakukan kebaikan hari ini, jika Anda melakukan berbagai kebaikan hari ini dan merasa melakukan kebaikan hari ini, maka demi Allah bahwa para sahabat termasuk Muawiyah adalah mereka lebih dahulu dari kita. Dan jika kita mengatakan ayat kuntum khaira ummatin wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pujian kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apakah kita akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan pujian itu? Ataukah Muawiyah lebih pantas untuk mendapatkan pujian itu? Wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang punya rasa malu, bukankah Muawiyah telah menjadi khalifah selama 20 tahun dan telah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia? Bahkan telah dikatakan tidak ada kekuatan yang akan menandingi kekuatan di masa khilafah, ini dari sisi kekuatan dan menyebarkan Islam di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan ayat umum, dan masuk di situ adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis-hadis yang umum, hadis-hadis yang umum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, yang hadisnya adalah umum, khairun nasi qarni thumma ladhi yalunahum thumma ladhi yalunahum al-hadis. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabatku, kemudian setelahnya. Maka Muawiyah adalah masuk pada hadis ini, pada pujian hadis ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekarang kita akan jelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan Muawiyah. Kemudian sebagian orang ragu dengan kesahihannya. Jadi sebagian orang ragu dengan kesahihannya. Hadis yang pertama adalah hadis yang ma'ruf, hadis dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa buat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi berdoa buat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yang doanya Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihim. Doa ini adalah doa yang sangat mulia dan menunjukkan keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini telah disahihkan oleh banyak ulama. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan hadza hadisun hasanun gharib. Kemudian disahihkan oleh Imam Al-Jawraqani dan dia mengatakan hadza hadisun hasanun. Kemudian oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam ringkasan Al-Ilal Mutanahiyah, maka dia mengatakan kehasanannya dan telah dihasankan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian telah dihasankan oleh Imam Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu taala anhu dan oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu taala anhu dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Memang di sana ada yang mendhaifkan hadis ini. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah tiga ulama besar. Yang pertama adalah Imam Abu Hatim rahimahullahu taala. Kemudian oleh Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala dan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala. Adapun Imam Abu Hatim rahimahullahu taala beliau berkata, Inna Abdurrahman, yani Ibnu Umairah, lam yasma hadal hadis min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis bukan hadis hadis Abdurrahman Ibnu Umairah ya. Jadi hadis Abdurrahman Ibnu Umairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abdurrahman Ibnu Umairah radhiyallahu taala anhu. Perkataan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala bahwa Abdurrahman Ibnu Umairah tidak mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama telah dikatakan bahwa sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan dari 5 sahabat ya. Pertama adalah Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Sa'id, kemudian Wasilah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun dari jalan Umar bin Sa'id dan Wasilah dan Abu Hurairah, maka hadisnya adalah jalannya dhaif. Yang jalannya adalah lemah sehingga tidak masuk dalam itibar yang kita bahas ini. Nah, maka tinggal dari dua jalan, itu jalan Umar ibn Khattab dan jalannya Abdurrahman ibn Umairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga tadi saya keliru menyebutkan bahwa hadis ini adalah bukan hadis Irbad ibn Sariyah, tetapi hadis ini adalah hadis Abdurrahman ibn Umairah radhiyallahu taala anhu. Nah, dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah Abdurrahman ibn Umairah. Apakah dia sahabat atau bukan? Tetapi yang rajih wallahu alam bahwa dia adalah seorang sahabat. Jadi bahwa dia adalah seorang sahabat dan yang merajihkan dia sahabat seperti Imam Bukhari rahimahullahu taala dan jumhur ulama muhadis. Jadi jumhur ulama muhadis. Dan sesungguhnya dalam riwayat yang lain hatta Imam Abu Hatim Ar-Razi sendiri beliau telah menetapkan bahwa Abdurrahman ibn Umairah dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun berupa ta'lil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Bar, di mana Imam Ibnu Abil Bar berkata di dalam mengomentari hadis ini, dia mengatakan la tasbut suhbatuhu wala tasihu ahadisuhu, di mana beliau mengatakan tidak benar kesahabatannya dan tidak sahih hadis-hadisnya. Maka dikatakan tidak ada yang mendahului Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala dalam perkataan ini. Jadi tidak ada yang mendahului Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala dalam perkataan ini. Bahkan banyak para ulama yang menetapkan bahwa beliau adalah sebagai sahabat. Jadi bahkan banyak para ulama yang menetapkan dia adalah sebagai sahabat. Jadi tidak ada yang mendahului kepada perkataan Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah membantah secara khusus kepada perkataan Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala dalam mengatakan bahwa dia adalah bukan sahabat. Adapun ta'lil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Mutanahiyah, ya, maka telah dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa beliau telah keliru di dalam mendhaifkan hadis ini. Jadi telah keliru dalam mendhaifkan hadis ini, di mana beliau mengatakan, ya, satu kekeliruan bahwa hadis ini berulang lingkup kepada Muhammad ibnu Ishaq al-Balji, dan dia mengatakan laisa bisiqah. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala telah membantah dalam Talkhis Ilal Mutanahiyah, ya, dia mengatakan wa hadza jahlun minhu, dan ini bentuk kejahilan darinya. Fa inna Muhammadum Ishaquna wa Abu Bakr As-Saghani siqah. Jadi di sini ada kekeliruan di mana Imam Ibnu Al-Jauzi menyangka bahwa Muhammad Ibnu Ishaq di sini adalah Al-Balkhi, dan dikatakan laisa bisiqah, tetapi yang benar bahwa di sini adalah Muhammad Haq Abu Bakar As-Saghani, dan dia adalah seorang yang siqah. Jadi seorang yang siqah. Maka dengan itu pentaklilan Imam Ibnu Al-Jauzi dalam hadis ini termasuk taklil yang keliru. Maka dengan itu wallahu taala a'lam bahwa hadis ini adalah sahih sebagaimana juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah jilid 4 616, ya, dalam jilid 4 616, ya, jadi jilid apa 4 614, dan ini berkaitan dengan keutamaan Ali apa Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian keutamaan yang kedua adalah hadis yang tadi yaitu hadis yang telah kita bacakan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa keislaman dia adalah keutamaan. Jadi keislaman dia adalah keutamaan. Jadi bagaimana keislaman dia adalah sebagai keutamaan. Nah, mari kita perhatikan keislaman dia adalah sebagai keutamaan. Yaitu dalam hadis yang tadi telah disebutkan, hadis Abu Bakrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'allahu an yusliha bi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Kita tahu dalam firman Allah taala, "Inna dina indallahi al-Islam Wa may yabtaghi ghairal islami dina falu yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keislaman adalah keutamaan. Dan Nabi SAW telah mengakui keislamannya dan telah menyebutkannya adalah sebagai muslim. Maka ini adalah sebuah keutamaan, karena dia adalah sebagai muslim yang Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadis ini. Dan apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW adalah terjadi seperti apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Seperti apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, yaitu hadis yang ma'ruf. Jadi hadis yang ma'ruf, hadis yang sangat mulia, bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penulis wahyu. Jadi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penulis wahyu. Dalam hadis yang sahih telah disebutkan bahwa Abu Sufyan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal. Jadi beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal. Salah satunya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta menjadikan Muawiyah sebagai penulis wahyu. Jadi sebagai penulis wahyu, dan ini dalam kitab Sahih Muslim ya, yang ma'ruf bunyinya hadisnya begini. Tentang Hindun binti Utbah ya, yaitu istrinya Abi Sufyan, Ummu Muawiyah. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, wallahi ma kana ala dhahril ardi ahlu khiba'in ahabu ilayya min ayudillahumullahu fi ahli khaba'ika. Thumma ma asbal yawm ala dhahril ardi ahlu khaba' ahabu ilayya min ayu'izzahumullahu fi ahli khaba'ik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, waladhi nafsi biyadihi, waladhi nafsi biyadihi. Kemudian beliau ya menyebutkan hadis ini ya, dalam keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga salah satu permintaan ya dari apa, dari istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu buat siapa, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi buat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita jelaskan dulu tentang hadis tadi, tentang hadis tadi tentang bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sebagai penulis wahyu ya. Sebelum menyebutkan hadis yang tadi ya, kita jelaskan tentang Abu Sufyan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita lihat dalam Sahih Muslim, qala Abu Sufyan, ya Nabi Allah, salasun u'tin hinnu, yani salasun u'tini hunna. Qala na'am. Qala indi ahsanul arabi wa ajmaluhu Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Uzawijukuha. Qala na'am. Qala Muawiyah, taj'aluhu kitaban baina yadai. Qala na'am. Qala wa tu'ammiruni hatta uqatilal kufara kama kunta uqatilal muslimina. Qala na'am. Bahwa Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, tiga perkara yang aku meminta engkau memberikan kepada aku. Lalu ia mengatakan iya. Lalu beliau mengatakan aku punya sebaik-baik Arab dan secantik-cantiknya, yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Maka aku menikahkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Dan Muawiyah, semoga engkau menjadikannya sebagai penulis di sisimu. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Dan engkau menjadikan aku sebagai amir, sehingga aku memerangi orang-orang kafir, sebagaimana aku dulu pernah memerangi orang-orang muslim. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan para ulama mensahihkannya. Sebagian orang ada yang mencoba-coba untuk mendhaifkan hadis ini dengan satu iskal yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha telah menikah dengan Rasulullah, ataupun telah menikah sebelum kisah ini ada, berdasarkan kesepakatan ahli sejarah. Maka dianggap muskil, artinya dianggap sulit bagaimana kesahihan hadis ini. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jawaban para ulama mengatakan bahwa keberadaan potongan dari hadis ini tidak mencacati tentang keabsahan hadis yang sesisanya, yaitu tentang Muawiyah menjadi seorang penulis wahyu, dan tentang Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu diangkat sebagai amir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak menjadi cacat, karena yang jadi syahid, yang menjadi saksi bagi kita semua adalah bahwa Abu Sufyan menjadi seorang amir yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Muawiyah ibnu Abi Sufyan menjadi seorang juru tulis yang menulis wahyu dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang yang berkata bagaimana menjadi penulis wahyu, sedangkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam pada tahun, paling tidak itu adalah ke-7 hijrah. Bagaimana 13 tahun ketika Nabi SAW di Madinah, dan bagaimana beberapa tahun ketika Nabi SAW di Mekah, dan bagaimana beberapa tahun ketika Nabi SAW telah hijrah di Madinah dengan wahyu-wahyu yang sebelumnya? Maka jawabannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan menyuruh kepadanya untuk menulis Al-Quran. Dan ini adalah perkara yang sangat mudah bagi Nabi SAW dan bagi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi keduanya adalah sangat mudah, keduanya adalah sangat tidak menghalangi untuk hal semacam yang tadi, sehingga tidak ada keraguan tentang bahwa Muawiyah sebagai penulis wahyu. Dan kita tahu dalam sanad yang sahih bahwa Uyainah wal Aqra ibn Yabis, keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dan meminta tentang hal itu, Quran. Maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menuliskan sesuatu baginya. Dan ini menunjukkan bahwa Muawiyah adalah sebagai penulis wahyu, yang menuliskan wahyu buatnya. Dan di antara keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu telah dinyatakan di dalam riwayat yang lain bahwa Muawiyah adalah merupakan saudara dari Ummul Mukminin. yaitu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Habibah dan Ramlah binti Abi Sufyan. Dan kita mengetahui bahwasanya dia adalah merupakan ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya punya keutamaan dan merupakan keutamaan yang sangat mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah ghairu sabbi wa nasabi. Setiap sebab dan nasab itu adalah terputus yaumal qiyamah selain dari nasabku. Dalam satu riwayat, ila sihri, kecuali sihirku. Dan ini adalah keutamaan yang diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh Muawiyah adalah termasuk kekuasaan yang akan diberikan kepadanya. Dan pertama masuk pada firman Allah taala, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat la yastahlifannahum fil ardi kamastahlafal ladina min qablihim wala yumakkinana lahum dinahum alladhi irtadalahum wala yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh, mereka akan dijadikan para pemimpin khalifah sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka, yang sebelum mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan akan ditukar dari rasa takut kepada rasa aman, yaitu yang mereka mentauhidkan Allah saja, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Muawiyah masuk di dalam ayat ini dan telah ada di sisinya kekuasaan. Dan di dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, saya kunu nabiyyu rahmah, thumma saya kunu khilafah nubuwah wa rahmah, thumma yakunu mulkun wa rahmah, thumma yakunu mulkun adud. Di mana Nabi sallallahu mengatakan akan terjadi tengah-tengah kenabian Nabi rahmah, dan akan terjadi di tengah-tengah kalian adalah khilafah nubuwah rahmah, kemudian akan terjadi tengah-tengah kalian adalah muluk, kerajaan rahmah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Muawiyah kalau dikatakan dia adalah merupakan muluk yang pertama, maka dia adalah termasuk mulukur rahmah. Kemudian setelahnya adalah datang mulukun abon, yaitu mulukun abon. Dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa di antara ciri-ciri kenabian dan merupakan keutamaan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Muawiyah adalah termasuk seorang sahabat yang pertama akan berperang, yaitu berperang melewati lautan. Dan di sini telah dikatakan berdasarkan penelitian sejarah bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah termasuk perang ataupun pasukan kaum muslimin yang pertama kali Muawiyah itu adalah berperang dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim, adalah mengarungi lautan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan seperti itu, dan terjadi seperti apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan keutamaan-keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya bukan makomnya yang karena makomnya tidak memungkinkan untuk menyebutkan semuanya, maka kita cukupkan sampai di situ berkaitan dengan keutamaan. Dan kita akan akhiri tentang beberapa syubhat yang berkaitan dengan apa tuduhan-tuduhan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan di antaranya tadi dikatakan juga hadis, la yazalu hadal amru azizan mani'an ila isna asyara khalifah, bahwa Nabi SAW mengatakan dalam jalannya Jabir bahwa umat ini akan senantiasa kuat ya, dan mampu untuk menolak setiap orang yang masuk ke dalamnya, kekuasaan orang kafir, sampai berkuasa 12 khalifah. Dan di sini termasuk Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini termasuk Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah berupa hal-hal yang berkaitan dengan celaan kepada Muawiyah. Celaan kepada Muawiyah itu terjadi dari dua sisi. Pertama, berdalil dengan hadis-hadis yang sahih dhaif. Kedua, berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif. Jadi, terkadang mereka berdalil dengan hadis yang sahih, terkadang mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif. Nah, kita akan jelaskan dulu hadis-hadis yang dhaif yang berkaitan dengan celaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala. Yang pertama adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, "Idza ra'aitu Muawiyah ala mimbari faqtuluh." Apabila kalian melihat Muawiyah di atas mimbarku, maka bunuhlah. Itu hadis. Dan hadis ini telah dimasukkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Maudhu'at. Hadis ini jelas adalah hadis yang dhaif. Jadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan para ulama sepakat akan kedhaifan hadis ini. Artinya akan kedhaifan riwayat ini. Jadi ini adalah hadis yang dipakai oleh mereka. Jadi yang dipakai oleh mereka dan sanad-sanadnya adalah dhaif ya. Ya seperti di dalam sanadnya ada Mujalid Ibnu Sa'id Al-Mahdani Al-Kufi, dan para ulama telah sepakat untuk mendhaifkannya ya, seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Yahya Ibnu Ma'in, Imam Nasa'i, dan yang lainnya telah mendhaifkan beliau. Kemudian juga sanad-sanad yang lainnya, yang jelas hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan di dalam mencacati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di dalam mencacati Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini semuanya adalah hadis yang dhaif. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara hadis-hadis yang dhaif yang menunjukkan bahwa cacatnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu ya. Dan tentunya juga bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak pernah beliau itu berada di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berada di tempat yang lain ya, dan di situ menunjukkan bahwa hadis ini tidak terjadi apa yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akan kedhaifan hadis ini. Sebab apabila sahih, maka tentunya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, maka harus terjadi seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang kedua adalah hadis yang berbunyi, La'anallahu al-hamil wal-mahmul wal-qa'id was-sa'ik. Itu hadis dari Safinah, bahwa dikisahkan Muawiyah dan bapaknya Abu Sufyan sedang berada di atas kendaraannya. Jadi sedang berada di atas kendaraannya. Jadi sedang berada di atas kendaraannya, membonceng anaknya. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahul hamil wal mahlul wal qa'id wasa'ik. Bahwa laknatlah orang yang memikul dan yang dipikul, dan yang membonceng dan yang dibonceng. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah hadis ya. Tetapi hadis ini semuanya adalah hadis dhaif. Jadi hadisnya adalah semuanya hadis dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan ya. Yang jelas ini adalah hadis dhaif yang tidak bisa kita untuk menjadikan landasan. Bagaimana mungkin kita mencacati Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan hadis-hadis yang dhaif. Jadi dengan hadis-hadis yang lemah ya. Dan para ulama telah menyebutkan kelemahnya hadis ini. Jadi lemahnya hadis ini. Kemudian di antara ya, hadis-hadis yang dhaif ya, yang diketengahkan oleh kaum Rafidah, oleh kaum Syiah dalam melaknat atau mencela Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang berbunyi umirtu bikitalina kithin qasitin mariqin. Dan hadis ini diketengahkan oleh mereka, ini dalam kisah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi disebutkan oleh mereka dalam kisah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama telah mengatakan bahwa hadis ini adalah matruk ya. Diriwayatkan oleh orang-orang kadzab. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in, kadzab perawi-perawinya. Jadi hadis-hadisnya adalah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hadis diantaranya adalah hadis yang keempat, hadis yang berbunyi awalu man yabda sunnati rajulun min bani Umayyah. Jadi ini pun hadis-hadis yang baik ya, karena pada waktu itu pertikaian terjadi. Itu dikatakan bahwa orang yang pertama mengganti sunnahku adalah seorang dari Bani Umayyah. Jadi seorang dari Bani Umayyah. Dan ini adalah hadis yang diketengahkan oleh mereka. Dan hadis ini pun hadis dhaif ya. Hadis ini pun adalah hadis dhaif. Dan kedhaifannya telah disebutkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya ya. Kemudian juga oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa beliau mengatakan annahu minal ahaditsil dhaif wal munqati'ah fi dami Yazid bin Muawiyah. Dan hadis-hadis seperti ini adalah hadis yang keliru, hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan di dalam berpegang teguh dalam mencacati Muawiyah, lebih khusus di dalam masalah yang tadi sedang kita apa bahas. Jadi yang sedang kita apa bahas. Yang jelas ini contoh-contoh hadis yang dhaif yang dipakai oleh kaum mubtadi'ah dalam mencela Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan sebutkan beberapa hadis yang sahih tetapi tidak menunjukkan kepadanya atau keliru dalam memahaminya. Jadi hadisnya sahih tetapi salah memahaminya ataupun sama sekali tidak ada hubungan. Ya. Sama sekali tidak ada hubungan. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi halaqatu ummati ala yadi gulmatin min Quraisyin. Ya. Itu hadis akan hancur umatku di tangan gulmah, anak kecil dari kaum Quraisy. Jadi dari Quraisy. Hadis ini dijadikan oleh mereka, itu hadis Abu Hurairah ini, sebagai celaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi celaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, hadis ini tidak mengandung celaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada penjelasan celaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka dengan itu ya tidak ada hubungannya hadis ini dengan masalah Muawiyah radhiyallahu taala. Jadi hadis ini tidak ada hubungan dengan masalah yang tadi. Kemudian hadis yang lainnya adalah hadis yang berbunyi ta'awadzu billah min ra'sisittin wa imaratis sibyan. berlindunglah kepada Allah dari ya, tahun ke-60 ya sini, Rosisitin, dan para Imam Rosibian. Artinya Imam Rosibian ini para pemimpin yang masih kecil, yang ditunjuk oleh yang sebelumnya. Dan di sini juga tidak masuk kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah memilih yang terbaik ya, pada waktu itu menurut ijtihadnya. Dan tidak diberkaitan dengan apa? Dengan kedekatan ataupun masalah berkaitan dengan anak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Ini adalah hadis yang pertama. Kemudian di antaranya juga hadis yang dibawakan oleh mereka adalah hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas yang berbunyi kuntu al-abu ma'asibian faja'a Rasulullah SAW fatawara itu khalfabak faqala faja'a fakhata'ani khutbatan waqala idhab wada li Muawiyah qala fajitu faqultu huwa ya'kul qala summa qala li idhab fad'u li Muawiyah qala fajitu faqultu huwa ya'kulu faqala la asba'allahu batnahu. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa satu ketika aku bermain dengan anak-anak kecil. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersembunyi di belakang pintu. Maka dia artinya mengajakku berjalan. Lalu dia berkata, "Pergilah, panggillah Muawiyah." Lalu aku datang dan berkata, Muawiyah sedang makan. Lalu pergi lagi dan memberitakan aku pergi dan aku datang dan Muawiyah sedang makan. Lalu aku berkata kepada Nabi SAW, Muawiyah sedang makan. Sampai tiga kali, maka Nabi SAW mengatakan, la asba'allahu batnahu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka mengatakan ini bentuk celaan dan doa kejelekan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jawabannya, ini adalah bukan pencelaan. Dan tidak berkaitan dengan adanya pencelaan di situ dan doa kejelekan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya memasukkan hadis ini pada keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalimat ini adalah bukan bentuk doa, tetapi kalimat yang biasa digunakan oleh bangsa Arab, kalimat yang spontanitas, kalimat yang keluar dari lisan dengan tanpa maksud. Ya. Seperti Nabi SAW pun pernah mengatakan taribat yamin kepada Aisyah dan kepada Sofiyah akri khal. Maka ini adalah seperti kepada Mu'ad sakulat ka ummu. Kalimat-kalimat ini adalah bukan ucapan pencelaan dan bukan ucapan doa kejelekan, tetapi sebuah kalimat yang biasa dikeluarkan oleh bangsa Arab, kalimat yang spontanitas dan tidak bertujuan. Oleh sebab itu, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan Imam Ibnu Asakir dan Imam Adz-Dzahabi dan Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Haitami memasukkan hadis ini di dalam bab keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bahwa sesungguhnya ini adalah bukan sebuah telaan baginya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang berbunyi, dan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar, sataqtuluka alfi'ah bagiyah, akan membunuhmu alfi'ah albagiyah. Mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah sebagai dalil bahwa Muawiyah adalah orang yang tercela. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan bahwa hai engkau Ammar, akan membunuhmu seorang yang bagi ataupun kelompok yang bagi, dan itu terjadi. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Bagaimana menjawab terhadap masalah ini? Maka jawaban terhadap masalah ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, wajib kita menjama di antara dua dalil. Karena dalam kaidah usul fikih, al-jam'u bainal adillati imamkana wajibun, bahwa mengumpulkan dalil-dalil dalam satu masalah maka wajib. Yaitu hadis-hadis yang merupakan pujian kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pujian juga masuk kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dengan itu mesti menselaraskan memaknai hadis yang tadi, bahwa hadis yang tadi tidak mengandung celaan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi hadis itu sebagaimana yang dilakukan oleh ulama ahlu sunnah, kita hanya sampai kepada perkataan bahwa ijtihad yang benar adalah Ali dan ijtihad Muawiyah itu adalah tidak tepat. Ketika terjadi perbedaan di antara keduanya, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendahulukan untuk berbaiat kepadanya, artinya menuntut baiat kepadanya, sedangkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menangguhkan baiat, tapi bukan berarti tidak mengakui keimamahannya, dan bukan berarti Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menginginkan kekuasaan, tidak, sebab dalam kalimat-kalimat yang datang dari Muawiyah, Muawiyah telah membantah hal itu. Maka ya, wajib kita mengetahui dari kaidah ini bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu melakukan itu adalah dengan dasar ijtihadnya, dan Ali pun adalah dasarnya ijtihad. Tetapi ijtihad Ali shawab dan ijtihad Muawiyah adalah keliru. Pas, berhenti di situ, dan kita tanpa komentar lain berhenti ya. Kita mengatakan ijtihad yang benar adalah Ali, ijtihad Muawiyah adalah tidak tepat. Berhenti di situ dan tidak boleh menambah pembicaraan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, bahwa kita mengetahui perbedaan antara penamaan kepada sebuah amalan dengan hukuman kepada yang melakukannya. Bahwa orang yang memberontak, orang yang tidak mau berbaiat, itu dinamakan bagi. Itu dinamakan apa? Bagi. Dan orang yang tidak mau berbaiat atau orang yang memberontak dinamakan bagi. Tetapi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang yang bersamanya, Zubair ibnu Awan, Tolhah ibnu Abdullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, maka semuanya mereka beristihad. Maka dengan itu, bahwa mereka melakukannya adalah istihad, mereka beristihad, mereka dalam mustahid, maka dengan itu mereka tidak masuk dalam makna celaan ini. Adapun amalnya masuk dalam makna hadis ini, tetapi orang yang tidak masuk dalam makna hadis ini dalam arti karena dia bukan dalam rangka aso, dalam rangka maksiat, menolak hadis, menolak dalil, tetapi mereka adalah berijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, apabila benar mendapatkan dua pahala dan apabila keliru mendapatkan satu pahala. Jadi di sini menunjukkan bahwa amal Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu tidak masuk pada poin itu, karena dia beristihad. Dan para ulama telah mengatakan kewajiban kita untuk berdiam diri dan menahan diri terhadap setiap apa yang terjadi perselisihan di antara para sahabat. Dan kita mengetahui perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari tentang berkaitan dengan masalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkaitan dengan masalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang terjadi di antara para sahabat dari bentuk pertikaian, maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita tentang sebuah kaidah yang telah kita jelaskan telah lalu, bahkan di dalam hak-hak para sahabat telah kita jelaskan bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala, apa-apa yang terjadi peperangan di antara para sahabat tidak masuk kepada ayat, tidak masuk maaf kepada hadis, al-qatil wal-maqtulu finnar, bahwa yang membunuh dan yang terbunuh adalah di neraka. Tidak termasuk kepada ancaman hadis ini dikarenakan para sahabat semuanya adalah berijtihad, maka mereka benar, maka mendapatkan satu pahala, dua pahala, dan apabila mereka keliru, maka mereka mendapatkan satu pahala. Dan lihatlah perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan sempurnanya, supaya kita mengetahui perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, supaya tidak keliru menisbatkan kalam ke Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi itu sikap kepada Muawiyah adalah berbeda. Lihatlah dalam Sarah Muslim jilid yang ke-18 halaman 219-220. Beliau berkata, wa'lam anna dima'a allati jarat baina sahabati radhiyallahu anhum laysat bidakhilatin fi hadzal wa'id, yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam idal taqa muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtulu finnar wa madhhabu ahli sunnati wal haqqi ihsanu dhanni ilaihi bihim wa imsaku amma syajara bainahum wa ta'wilu qitalihim wa annahum mujtahiduna muta'awwiluna lam yaqsidu ma'siyatan wala mahdhad dunya bal i'taqada kullu fariqin annahu al-muhiq wa mukhalifu bagin fawajaba alaihi qitalu liyarji'a ila Allah wa kana ba'duhum musiba wa ba'duhum mukhti'a ma'duran fil khata'i li'annahu ijtihadun wal mujtahidu idza akhta'a la isma alaihi. Berkata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa darah yang terjadi di antara para sahabat tidak termasuk dalam ancaman hadis yang terbunuh, yang membunuh adalah di neraka. Madhab ahli sunnah, ahlul haq, baik prasangka kepada mereka dan menahan diri untuk tidak membicarakan mereka dan untuk mentakwil peperangan mereka. Bahwasanya mereka adalah mujtahid, mereka mentakwil. Mereka tidak bermaksud melakukan sebuah maksiat ataupun punya tujuan dunia. Bahkan setiap di antara mereka menyangka berada dalam hak dan yang menyelisihinya adalah bagi, artinya adalah salah. Kemudian ya, yang satu benar, yang satu salah dan ma'dur, maka yang benar mendapatkan dua pahala dan yang keliru tidak berdosa. Demikianlah perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi demikianlah perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di sini ada hadis-hadis yang sahih yang mereka keliru dan dibawa kepada pemahaman yang keliru. Jadi dibawa kepada pemahaman yang keliru. Ya seperti hadis, umpamanya hadis Sauban, ya. Hadis Sauban atau hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, takunu fikum nubuwah. Kemudian dikatakan summa takunu mulkan jabarian, mulkan auban dan seterusnya. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, mereka mengatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk raja yang menggigit, raja yang diktator ataupun pemimpin yang diktator. Padahal yang benar di situ hadis yang lain telah mengatakan summa yakunu mulkan rahmah. Dan di situ telah dikatakan setelah itu baru mulkan jabarian. Maka dengan itu wajib kita menggabungkan hadis satu dengan yang lainnya. Jadi hadis yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh ya. Hadis yang sahih tetapi mereka membawanya keliru. Jadi hadis-hadis yang sahih kemudian membawanya mereka adalah keliru. Artinya dipahami dengan pemahaman yang keliru dengan tujuan untuk mencacati Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan permasalahannya sangat luas ya, berkaitan dengan jawaban ataupun syubhat berkaitan dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Semestinya kita cukup apabila Muawiyah itu adalah sahabat, maka hak yang 10 adalah wajib kita tunaikan kepadanya, yaitu mencintainya, mendoakannya, menempatkan kedudukannya, kemudian tidak mencelaknya, membenci siapa yang membencinya, kemudian tidak masuk kepada perselisihannya. Kemudian yang tadi telah disebutkan 10 kita telah jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu ya. Maka saya kira sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan kemuliaan-kemuliaannya. Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang mulia, dan para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memuji tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di sini dan kita membuka sebagian soal jawab berkaitan dengan masalah yang mulia ini. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Khairan atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan dari kedudukan mulia dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan secara khusus beliau memberikan penjelasan terkait dengan keutamaan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan beberapa bantahan dari hadis-hadis yang dhaif yang dijadikan sebagai dalil bagi para pencela Muawiyah bin Abi Sufyan, juga hadis-hadis sahih yang diselewengkan makna dan artinya untuk mencela sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Roja, juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda, kami akan buka untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung, silakan Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat kami di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat dari pendengar melalui pesan singkat. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya seluruh para sahabat adalah adil. Ya. Lalu bagaimanakah kondisi yang sebenarnya di mana ada datang syubhat kepada kami bahwasannya Muawiyah bin Abi Sufyan telah meracuni Imam Hasan radhiyallahu an. Apakah riwayat ini sahih, Ustaz? Kisah ini adalah kisah yang dusta, ya. Bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah meracuni Imam Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini kita lihat dari dua sisi bagaimana Muawiyah radhiyallahu taala anhu meracuni dan meracun Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan yang benar kita ketahui bahwa Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu telah memberikan kekhilafahan kepada Muawiyah dengan penuh kerelaan. Jadi dengan penuh apa? Kerelaan. Jadi bagaimana Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu adalah sengaja membunuh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan para ulama telah mengatakan bahwa ini semua adalah kisah yang palsu, kisah yang tidak ada buktinya bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meracun Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Masih kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di meja redaksi kami. Sudah datang juga, ini ada satu syubhat yang mungkin perlu saya angkat, Ustaz, ya. Terkait dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, siapakah sebenarnya? Perlu kita ketahui, kata si pengirim SMS, bahwasannya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah bapak atau ayah dari Yazid yang merupakan imam yang zalim dan membunuh sekian banyak dari kaum muslimin, juga banyak kemudian dari Hindun yang merupakan ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah bertindak yang keji kepada paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hamzah radhiyallahu an. Bagaimana kamu memberikan penjelasan dari hal ini, Ustaz? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Yazid ibn Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa yang benar Yazid ibn Muawiyah radhiyallahu taala anhu bukanlah seorang pemimpin yang zalim. Dan apa-apa yang dinisbatkan kepadanya tidak dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dituduh bahwa Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah beliau membunuh Al-Husain ibnu Ali. Yang membunuh Al-Husain ibnu Ali yang benar adalah Syiah Kufah dan dipimpin oleh Abdullah bin Ziyad pada waktu itu, dan bukanlah Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan juga riwayat yang mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang membunuh Al-Husain bin Ali kemudian menendang kepalanya, maka itu adalah semuanya riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang benar tidak benar. bahwa riwayat-riwayat yang benar telah dikatakan oleh para ulama muarrihin bahwa Yazid bin Muawiyah adalah menangis ketika beliau mendengar wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian sisi-sisi yang lain bahwa Islam itu menghapus yang telah terdahulu. Oleh sebab itu Hakim Ibn Hizam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata tentang apa yang dilakukan terdahulu dari kebaikan atau kejelekan. Maka Rasulullah SAW berkata, aslamta ala ma aslafta. Artinya kamu Islam terhadap apa yang terdahulu. Yang di sini memiliki makna apabila kejelekan terdahulu dilakukan, maka akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan dengan masuk Islam. Dan apabila kejelekan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di masa kekafiran, maka akan ditulis sebagai kebaikan. Kemudian kita lihat Ikrimah Ibn Abi Jahlin. Tidak ada orang yang membicarakan bahwa bapaknya adalah Abu Jahal, laknatullah, kita tahu, yang menyakiti Nabi SAW, menyakiti para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Maka ketika beliau itu masuk Islam, itu Ikrimahnya sebagai putra dari Abu Jahal, maka tidak ada orang yang membicarakannya, bahkan dijadikan seorang panglima bala tentara di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dengan itu tidak ada istilahnya satu celaan jika seandainya memiliki pendahulu yang pernah menyakiti Rasulullah SAW dan pernah menyakiti para sahabat yang lainnya. Kita pun mengetahui bahwa ya Abu Thalib itu kan tidak masuk Islam, walaupun dikisahkan dia membela Rasulullah SAW, tetapi tidak masuk Islam dan tidak mau menerima Islam. Walaupun telah diajak hatta mendekati syakratul maut, tetapi tentunya cucu-cucunya, anak-anaknya yang masuk Islam, maka tidak cacat dengan sebab pendahulunya atau keturunannya tidak masuk Islam. Wallahu ta'ala. Oleh sebab itu subhat ini sepertinya adalah subhat yang sangat sederhana, yang sangat lemah gitu. Ya, tidak ada subhat sebenarnya. Kenapa kalau Muawiyah kok ini jadikan subhat, sahabat yang lainnya tidak ada subhat? Kalau begitu ya seluruh sahabat. Maka dengan itu para ulama mengatakan orang yang membuat subhat kepada Muawiyah ya intinya subhat untuk seluruh sahabat gitu. Baik. Nah, terima kasih Al-Ustaz Jazakallahu Khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Di kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa Rujak TV. Silakan 0218236543. Dan sudah kami terima dari Bapak Harun di Bekasi. Silakan Pak Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau menanyakan saya dari kecil di mendapatkan penjelasan bahwa Abu Sofyan itu radhiyallahu anhu masuk Islamnya dengan terpaksa, sehingga pada kemudian hari itu mengadakan satu pemberontakan-pemberontakan. Apakah itu benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Sofyan atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Memang ada orang yang mengatakan bahwa Abu Sufyan minat tulako. Minat tulako itu artinya adalah orang yang masuk Islam ketika waktu itu kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah telah dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak benar bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu setelah beliau masuk Islam ataupun Abu Sufyan setelah beliau masuk Islam, maka dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai amir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan dia sebagai amir. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian tidak ada satu dalil yang menunjukkan hal itu semua. Dan yang wajib kita cermati Pak begini, Bapak yang bertanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi jawabannya secara sederhana saja ya. bahwa yang masuk Islam pada Putu Mekah itu sangatlah banyak. Sehingga dalam perang Hunain ini jumlah kaum muslimin sangatlah banyak. Sehingga juga terjadi salah satu kekeliruan dari sebagian para sahabat yang merasa bangga dengan jumlah itu. Sehingga hampir saja mereka mendapatkan kekalahan. Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan jumlah yang banyak. Dan para sahabat yang disebutkan di situ, termasuk para sahabat yang masuk setelah itu juga banyak. Maka tidak ada berkaitan dengan celaan. Dan saya katakan tadi masuk kepada ayat tadi, surat Al-Hadid ayat 10, Pak. Lihat surat Al-Hadid ayat 10. Yaitu, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Lihat, وكلا وعد الله الحسنى. Jadi artinya di sini, dan semuanya Allah menjanjikan bagi mereka al-husna, yaitu al-jannah, yaitu surga. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna. Jadi ini jelas sekali ya, bahwa Abu Sufyan, Muawiyah masuk dalam ayat ini. Dan dalam keutamaan ayat ini yang Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka. Jadi yang Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka. Dan Muawiyah dan Abu Sufyan masuk, ya, bapaknya Abu Sufyan masuk ke dalam hadis ketika mereka adalah ikut di Haji Wada, berada di Arafah. Seluruh para sahabat masuk kepada dalil liyuballighi syahid alal ghaib, hendaklah sampaikan orang-orang, hendaklah menyampaikan yang hadir hari ini kepada yang ghaib, yang tidak hadir, termasuk kepada para tabi'in ini. Berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampaikanlah dariku, sampaikanlah apa yang kalian dengar dariku kepada yang tidak mendengarkan dariku, berarti para sahabat semuanya adil, termasuk Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan itu saya sering menjelaskan bahwa kita itu sadar ataupun tidak sadar bahwa sejarah yang ada di tengah-tengah kita ini telah terpengaruh dengan Syiah. Ya, maka dengan itu berhati-hatilah. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda para pendengar di manapun Anda, baik pemirsa Roja TV atau Roja 756 AM di manapun Anda, silakan bisa hubungi kami untuk bertanya secara langsung pada Ustaz di 021-823-6543. Nah, kami coba untuk angkat di kesempatan yang selanjutnya. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dari Bukit Tinggi ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Haji Nur. Bapak ya. Haji Nur di Bukit Tinggi, silakan Bapak. Ya, mau tanya ini, Pak. Iya, silakan Pak. Apakah hukumnya mencukur kumis yang janggut termasuk haram? Iya. Kedua, kalau kita bersalaman wajib ke membaca salawat. Iya. Yang saya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Bapak Haji Nur ya di Bukit Tinggi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ini tentunya di luar pembicaraan kita. Iya. Ya. Iya. Tentang mencukur dan memotong kumis ya, hukumnya adalah termasuk sunnatul fitrah, 10 dari sunnah fitrahnya. Waqasus syawarib, waqasus syaribi, dan untuk memotong kumis. Bahkan memotong kumis ini secara umum hukumnya adalah wajib. Di mana paling tidak ya, para ulama mengatakan setiap melewati bibir maka wajib dipotong ya. Adapun memotong jenggot maka tidak boleh ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful yahud wafiru liha, khaliful majus wafiru liha. Sebab Nabi SAW bersabda, selisilah orang-orang Yahudi biarkan panjang jenggotmu. Jadi kalau jenggot jangan dipotong, kalau kumis sunnah, atau bahkan para ulama mengatakan wajib untuk dipotong. Artinya tidak boleh melebihi pada bibir. Walaupun kebanyakan kaum muslimin hari ini dibalik ya, jenggotnya dipotong, kumisnya dibiarkan panjang sekali. Kemudian pertanyaan kedua. Yang kedua terkait dengan bersalaman, apakah dengan bersalaman tidak ada sunnahnya kita membaca sholawat pas bersalaman. Tidak ada sunnah. Baik. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Bapak Nur di Bukit Tinggi, semoga bermanfaat. Dan kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan kami harapkan agar pertanyaan Anda bersesuaian dengan materi kita agar lebih bermanfaat. Kami angkat kembali di 0218236543. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya Bapak atau Ibu. Dengan siapa? Nah, terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk para pemirsa Roja TV atau para pendengar. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Ya, dengan Abu Egi lagi di jalan Pak. Silakan ya. Pak Abu Egi. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu waktu sekolah dasar ya, salah satu pelajaran yang dipelajari saat itu adalah diceritakan terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib kalau saya nggak salah. Iya, iya. Nah, dari riwayat itu sampai sekarang pun di masyarakat ya banyak yang mengicat apa namanya Muawiyah itu ya. Tidak baik lah begitu. Nah, iya. Pertanyaannya itu kenapa terjadi peperangan tadi itu, Ustaz? Betul. Ya, makasih. Iya. Baik. Terima kasih Pak Abu Egi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya peperangan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang wajib kita imani pertama adalah amrun aradallahu taala kaunan. La syar'an. Pertama adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kendaki secara irodah kauni. Karena irodah itu ada dua, ada irodah kauniyah, ada irodah syar'iyah. Artinya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Masya Allahu kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kendaki maka akan terjadi, apa yang Allah Ta'ala tidak kendaki tidak akan terjadi. Termasuk peperangan yang terjadi di zaman Ali radhiyallahu taala anhu di antara para sahabat, di antara kaum muslimin adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kendaki secara kauni. Tetapi Allah Ta'ala tidak mendaki secara syar'i. Kenapa? Karena Allah Ta'ala melarang peperangan. Allah Ta'ala melarang kita ikhtilaf. Tetapi bagaimana ini terjadi? Ini adalah ujian dari Allah Ta'ala kepada kita untuk menguji keimanan kita. Itu adalah pertama, poin yang pertama yang wajib kita imani. Ini terjadi dengan ujian dari Allah Ta'ala. Adapun sebab yang kedua, tiada lain adalah makaid a'da'il Islam. Ini makaidu a'da'il Islam, yaitu tipu daya, rekayasa musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin dan menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Dan dalam hal ini kita ketahui bahwa Abdullah bin Sabah laknatullah dan kaum Khawarij itulah yang menyebarkan fitnah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka diangkatlah Utsman bin Affan dengan pemilihan Dewan Syura. Ya. Maka terjadilah fitnah yang sangat besar bahwa Abdullah bin Sabah dan kaum Khawarij, sehingga dikatakan Khawarij Sabaiyah, ahlu Misr pada waktu itu, ya orang-orang yang ada di dalam sekitar Misr, dan di sini tidak menunjukkan ya satu ras kita kepada orang Mesir, sebab itu sejarah ya, bukti sejarah bahwa di situ terjadi orang-orang yang Muslim baru dan mereka terpengaruh dengan ajaran Abdullah bin Sabah dan kaum Khawarij. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di tangan mereka. Dan salah seorang pembunuhnya yang dikatakan oleh para ulama, tapi ini adalah tidak dipastikan, tetapi ulama sejarah mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah seseorang yang dinamakan dengan Jabalah. Jabalah itu 7 orang sebenarnya. Maka itu jadi fitnah. Ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu diangkat menjadi khalifah dan dibaiat, maka di sini terjadi perbedaan pendapat antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lainnya, bahwa beberapa sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menuntut untuk ditegakkan qisas terlebih dahulu kepada pembunuh Utsman. Nah, sedangkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa sahabat yang lainnya berpendapat untuk tidak ditegakkan dulu qisas sehingga stabil kekhilafahan, stabil politik, stabil kondisi. Dengan satu alasan bahwa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mereka berada di tengah-tengah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi berada di tengah-tengah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di situ berada di tengah-tengah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu yang harus kita ketahui ya. Jadi di situ berada di Ali, tetapi bukan berarti mereka adalah sependapat dengan Ali, karena mereka semuanya juga orang-orang yang durhaka kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu setelahnya. Nah, maka itulah orang yang membuat fitnah, yang menyebarkan fitnah. Nah, maka mereka itu merasa takut kalau ditegakkan qisas ya. Dan mereka berjumlah sangat banyak sekali berada di Basrah pada waktu itu. Berada di belakang tentara Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan bercampur dengan tentara Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah 2 peperangan. Perang yang pertama adalah yang dinamakan dengan Perang Jamal, dan itu adalah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kemudian Perang Siffin. Dan sejarah membuktikan bahwa sebenarnya para sahabat telah mengadakan gencatan senjata. Tetapi ketika telah terjadi gencatan senjata dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pulang lagi, maka dalam Perang Siffin itu yang menyemarakkan perang itu adalah orang-orang Khawarij. Karena mereka takut ketika telah terjadi perdamaian mereka akan terungkap siapa pembunuhnya. Maka akhirnya mereka membunuh tentara Muawiyah, tentara Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka menganggap bahwa yang membunuhnya adalah tentara Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka terjadilah peperangan yang sebenarnya awalnya telah berdamai sebagaimana dituliskan dalam sejarah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu tidak bermaksud untuk meminta khilafah kepada Ali dan tidak meminta kekhilafahan, kekuasaan kepada Ali. Beliau hanya meminta darah gitu. Artinya siapa pembunuh Utsman dan untuk ditegakkan kepadanya. Abu Muslim Al-Khawlani telah mengatakan annahu dakhala ala Muawiyah faqala lahu anta tunazi'u aliyan a anta mislahu faqala Muawiyah la wallahi inni la a'lamu anna aliyan afdalu wa ahaqqu bil amri walakin alastum ta'lamuna anna Utsman qutila madluman wa ana ibnu ammihi wa ana atlubi bidammihi fa tu aliyan faqulu lahu falyadfa ila qatli Utsman wa usallimu lahu al-umura fa atu aliyan faqallimuhu fa aba alaihim falam yadfal qatlata. Abu Muslim Al-Khawlani mengkisahkan bahwa beliau pernah masuk ke Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau berkata, apakah engkau ingin menurunkan Ali ataupun memberontak kepada Ali, atau engkau ingin sepertinya? Maka Muawiyah mengatakan, tidak demi Allah, saya mengetahui bahwa Ali lebih afdol dan lebih berhak tentang urusan ini dan keimaman. Tetapi tidaklah kamu mengetahui bahwa Utsman meninggal dengan terzalimi dan aku adalah anak pamannya, maka aku meminta darahnya. Maka datanglah kepada Ali, supaya Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyerahkan siapa pembunuhnya. Maka aku akan berbaiat kepadanya. Lalu terjadi dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak memberikannya. Maka ini adalah kisah. Maka dengan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, maka sangatlah keji orang yang mengatakan bahwa Muawiyah ingin kekhilafahan, bahwa Muawiyah ingin menggulingkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan mengambil hak Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak. Nah, maka sekali lagi, apa yang terjadi itu bentuknya ijtihad saja. Ijtihad bahwa Muawiyah dalam pendapatnya, Ali dalam pendapatnya. Sehingga dalam perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang tadi, bahwa tidak masuk kepada ancaman al-qatil wal-maqtul finnar. Maka dengan itu, berarti penyebab peperangan yang paling utamanya adalah, salah satunya adalah karena rekayasa dari musuh-musuh Islam. Jadi rekayasa dari musuh-musuh Islam menyebarkan fitnah di tengahnya. Yang Nabi SAW telah mengatakan, tamuju kama yamujul bahr, di mana fitnah itu bagaikan gelombang lautan dahsyatnya. Nah, kemudian, ya tidak ragu lagi bahwa ijtihad di antara mereka, dan tentunya yang salah adalah tidak berdosa, dan yang benar mereka mendapatkan dua pahala. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz atas jawabannya. Untuk Abu Egi di perjalanan saat ini, hati-hati di jalan Pak Egi, Abu Egi. Juga untuk jawaban dari Umu Faruk di Buton, Sulawesi Tenggara, terima kasih atas SMS yang telah dikirimkan, dan semoga menjadi jawaban atas distorsi sejarah yang terjadi saat ini. Baik Ustaz, kami angkat pertanyaan yang datang selanjutnya dari pesan singkat sebelum kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk beberapa menit ke depan melalui telepon. Ada pertanyaan Pak Henry di Depok yang bertanya, Ustaz Assalamualaikum Warahmatullah. Ustaz, saya pernah mendengar sebuah hadis yang berisi bahwasannya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, kemudian Ibnu Abbas mengatakan Muawiyah sedang makan, hingga tiga kali jawaban sedang makan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah tidak mengenyangkan Muawiyah. Apakah hadis ini sahih Ustaz, dan apakah bisa menjadi salah satu bentuk yang merupakan celaan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan? Terima kasih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah saya jelaskan tadi bahwa hadis ini hadisnya adalah sahih, ya. Tidak diragukan lagi hadisnya adalah sahih, dan hadisnya ini dalam Sahih Bukhari. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan celaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam bentuk kebiasaan bangsa Arab, kalimat yang spontanitas, ya. Jadi kalimat yang spontanitas, ya. Dan bukan kalimat celaan. Oleh sebab itu, para ulama hadis seperti Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Nawawi, Imam Zahabi, dan Imam Ibnu Katsir, dan yang lainnya, mereka memasukkan hadis ini dalam bab keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dari sisi tetapnya suhbah. Tetapnya suhbah. Kemudian juga bahwa di situ tidak menunjukkan bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu membantah seruannya, membantah apa panggilannya. Jadi membantah apa panggilannya. Ya. Jadi itu kesepakatan para ulama, ya. Tidak dalam celaan. Dan kita juga menjama dengan hadis-hadis yang lain ataupun bukan ayat yang umum yang menunjukkan keutamaan mereka, maka tidak menunjukkan tentang celaan, dan wajib kita untuk mentakwil, menafsirkan hadis itu kepada makna yang lain. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih untuk jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan selanjutnya masih kita angkat pertanyaan, dan sudah ada penelpon yang sudah masuk, kita sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Dari Pak Sutrisno di Sintang, Kalimantan Barat. Baik, ya. Silakan Pak Sutrisno di Sintang. Nah, silakan Pak. Saya mau tanya, ini apa dasar, kan kalau tidak salah Muawiyah ini ingin membuat ibu kota di, kalau tidak salah, di Sam itu. Iya. Itu pertimbangannya seperti apa? Kemudian gini Pak Ustaz, saya mengetahui bahwa dalam sejarah bahwa kerajaan Arab Saudi itu dulu waktu zaman Rasulullah nggak ada. Itu asalnya seperti apa? Kemudian kalau tidak salah ada yang namanya Bani Umayyah, itu baninya yang merupakan asal dari keluarganya Muawiyah atau bukan? Itu aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya silakan Ustaz. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bahas di waktu-waktu yang lainnya. Iya. Untuk kita bahas sebab jawaban-jawaban yang singkat ya tentang masalah ini berkaitan dengan sejarah ya, seperti tentang khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kemudian tentang di mana tempatnya. Yang jelas bahwa yang wajib kita pahami ya, semua itu berpindahnya tempat ya, itu tidak menunjukkan satu cacat ya. Ya, seperti kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia tidak menjadi khalifah di mana? Di Madinah. Beliau berada di mana? Di Basrah. Ya. Jadi beliau berada di Basrah. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau yang tetap bertahan di Madinah, bahkan tidak mengeluarkan para sahabat apa? Dari Madinah. Jadi semua ini tidak berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah cacat ya, dari kekhilafahannya, cacat dari individunya. Dan ini semua punya pertimbangan-pertimbangan yang khusus yang mereka lakukan ya. Seandainya itu adalah sabit, itu adalah benar, tapi untuk menjawab satu persatu ya, ini perlu kita bahas dengan bahasan yang khusus ya. Maaf ya, mungkin tidak dibahas satu ini karena berkaitan dengan khilafah kerajaan Saudi ataupun yang lainnya. Ya, itu kan telah ditunjukkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa umat ini akan terpecah menjadi negara-negara yang terpisah ya. Nah, namun secara khusus untuk Saudi Arabia khususnya Ustaz, sering menjadi bahan untuk celaan terhadap Saudi Arabia serta para ulamanya. Apa yang sebenarnya gini, yang wajib kita pahami, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bisa dilihat dalam jilid yang terakhir ya, tentang masalah umara khilafah. Sesungguhnya tentang masalah muluk, penamaan muluk, kemudian penamaan khalifah, penamaan umara, bahwa penamaan itu semuanya adalah syar'i. Jadi penamaan itu adalah semuanya apa? Syar'i. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi sesuatu yang dimasukkan oleh musuh Islam. Di mana ciri ahlu bid'ah itu al-waqi'iyah fi ahlil hadis fi ahlil khair. Bahwa ciri dari ahlu bid'ah itu adalah menggunjing ahlul khair, menggunjing ahlul hadis itu. Dan itu satu kaidah umumnya. Jadi satu kaidah umum. Dan tentunya masalah ya ilmu, kemudian juga tentang Saudi Arabia ataupun ulama-ulamanya. Nah, ini sesungguhnya satu rekayasa dari musuh-musuh Islam untuk memalingkan para pemuda, para pemudi dari ulamanya. Jadi untuk memalingkan para pemuda, para pemudi dari ulamanya. Sebab manusia yang jujur dan mengetahui silsilah ilmu Islam, literaturnya gitu tentang ilmu Islam, maka sadar apun tidak sadar dia akan mengetahui bahwa ulama berada di sana. Yang paling mengetahui kepada ilmu hadis, yang paling mengetahui kepada ilmu tafsir, yang paling mengetahui kepada ilmu usul dari sana. Salah satu tujuannya adalah agar para pemuda, para pemudi ini adalah mereka mempelajari Islam itu dari orang Barat itu, dari kaum Orientalis, yang mereka menganggap bahwa Orientalis itu lebih jujur dalam menyampaikan Islam ketimbang ulama Islam. Dan ini salah satu metode yang mereka kemas di tengah-tengah kaum Muslimin, di tengah-tengah ulama Islam, di tengah-tengah para pemuda, para pemudi. Karena wajib kita ketahui bahwa peperangan hari ini, selain perang dalam bentuk fisik, maka ada yang dinamakan oleh para ulama adalah irhabul fikri. Jadi perang yang dinamakan adalah perang pemikiran. Dan perang pemikiran yang dilancarkan oleh orang-orang kafir di tengah-tengah kaum muslimin dan pemuda kaum muslimin ini ada dua. Yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, di mana dibukanya tempat-tempat belajar untuk kaum muslimin di negara-negara kafir yang itu mengatasnamakan pembelajaran Islam ya. Dan ini satu hal yang kita rasakan hari ini, bagaimana orang-orang yang telah belajar di negara-negara kafir membawa ajaran-ajaran yang menyimpang dari hakikat Islam, di mana Islam ini hanya dikatakan Islamologi ataupun Islam dalam bentuk ilmiah, tidak dalam bentuk amal. Mereka meneliti tentang Islam, tetapi mereka tidak pada sholat, mereka tidak mengamalkan sholat. Dan sebagian antara mereka, ya saya masih sholat katanya, teman-teman saya tidak pada sholat, tapi mereka berbicara tentang Islam. Yang kedua, kita lihat bahwa para peneliti, yaitu yang dinamakan dengan penelitian-penelitian ilmiah yang masuk ke negara-negara Islam, baik itu berkaitan dengan politik, yaitu yang dikatakan hak asasi manusia, berkaitan dengan penelitian kesehatan, berkaitan dengan penelitian tentang sisi yang lain, yang mereka sedikit demi sedikit itu dimunculkan di negara-negara Islam dan mengatasnamakan tentang kepentingan seluruh negara. Dan ini sesuatu yang wajib kita waspadai, ya, bahwa kita itu harus paham terhadap siasah ya, politik tentang kondisi tentang dunia hari ini. Dan ini salah satunya seperti ya mereka mengkaburkan ya seperti hari ini ya para pemuda ya tidak mau untuk belajar ke Mesir punya. Yang di situ tentunya ya masih banyak ulama-ulama Ahlussunnah pergi ke Yaman, pergi ke Saudi, ya pergi ke Madinah ataupun ke Mekah dan sebagainya. Kemudian mereka menggambarkan bahwa Islam ya yang dikatakan oleh mereka Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang itu dibawa oleh orang-orang barat. Dan ini salah satu jalan yang mereka bikin. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala wajib kita waspada. Tetapi kita juga meyakini bahwa kebenaran tidak pada seseorang, tidak ta'assub dengan salah seorang di antara ulama. Tetapi kita meyakini bahwa ulama adalah sebagai imam kita, pembimbing kita, guru kita, dan yang mengajari kita tentang kebenaran Allah Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya di kesempatan terakhir Ustaz ya, kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ada Abu Salisa di Tasikmalaya yang bertanya, ya Ustaz, saya pernah mendengar pernyataan salah seorang ketua umum dari sebuah ormas yang menyebutkan bahwasannya mendakwahkan Islam boleh dengan kemewahan dan glamornya dunia, karena dia berhujah dengan kemewahan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Bagaimanakah menurut Ustaz dengan pernyataan itu, dan sebenarnya siapakah yang membelokkan sejarah Muawiyah, dan sejak kapan munculnya sejarah Muawiyah yang tidak sahih tersebut? Terima kasih. Iya, yang jelas sejarah ini mulai dibelokkan ya tentunya adalah oleh Abna Abdullah bin Sabah laknatullah, yaitu para pengikut Abdullah bin Sabah laknatullah. Kemudian ya jelas ya ketika terjadi huruf baina Abbasiyah wal Umayyah, yaitu terjadi peperangan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam ya adalah satu din yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Islam adalah ajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam arti ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemewahan yang kita dapatkan hari ini, kemajuan yang kita dapatkan hari ini, maka Islam akan sejalan dengan apa yang ada hari ini. Oleh sebab itu Al-Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adwaul Bayan, ketika beliau menjelaskan ayat yang ke-9 dari surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lilati hiyal aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka beliau mengatakan, salah satu bentuk Quran itu yahdi lilatil aqwam, bahwa beliau mengatakan, as-sabat layunafi at-taqadum, wa taqadum layunafi as-sabat. Yani as-sabatu ala din layunafi at-taqadum. Bahwa komitmen kepada agama, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Rasul, melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan menafikan kemajuan zaman. Dan kemajuan zaman tidak akan menafikan juga kita komitmen kepada agama ini. Dan apa kisah-kisah yang dikaitkan kepada Muawiyah dari hal-hal yang seperti tadi, itu umumnya adalah jelas ya, kisah-kisah yang dhaif, kisah-kisah yang apa, kisah-kisah yang palsu. Dan secara umum bahwa kaum muslimin tidak terlarang menggunakan kemajuan zaman hari ini dan menggunakan harta yang ada di sisinya. Jadi menggunakan harta yang ada di sisinya. Satu contoh, kita berdakwah dulu mungkin berjalan dengan menggunakan unta ataupun menggunakan kuda atau keledai. Sekarang kita berjalan menggunakan pesawat, atau kita menggunakan mobil, atau kita menggunakan kereta api. Maka selama apa-apa yang merupakan dunia ini menjadi wasilah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjadi wasilah untuk tegaknya dinul Islam, maka dunia ini adalah terpuji. Dunia ini adalah menjadi sesuatu yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Dan setiap perkara yang berkaitan dunia menghalangi orang taat kepada Allah, hatta kemiskinan. Bukan mewah, orang miskin, tetapi kemiskinannya itu menyebabkan dirinya dekat kepada kekufuran. Disebabkan dia miskin datang ke tukang, ke paranormal umpamanya. Disebabkan dia miskin datang ke dukun. Disebabkan dia miskin umpamanya dia datang ke Mah Jamrong ataupun datang ke Nyi Roro Kidul dan sebagainya, maka kemiskinannya mengantarkan dia kepada kekufuran. Tetapi orang yang memiliki kekayaan yang luas, orang yang memiliki harta yang banyak, contoh dia kaya, dia membagikan radio untuk setiap orang agar dia bisa menggunakan radio, memberikan fasilitas untuk berdakwah, membuat sekolah, membangun masjid, menyekolahkan orang-orang yang pintar umpamanya, maka kekayaan yang dia miliki menjadi satu wasilah untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Bahkan mungkin dalam sebuah negara Islam dia memiliki kekayaan yang triliunan, maka dia mempersiapkan bala tentara dan mempersiapkan tank-tank baja, mempersiapkan pesawat-pesawat untuk berperang. Dia mengimpakan ke negaranya untuk menjaga negaranya, kedaulatannya. Maka kekayaannya adalah mengantarkan dia ke surga. Jadi ukurannya adalah bukan berkaitan dengan dia memiliki harta ataupun tidak, tetapi ukurannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita menjadikan ukuran bahwa ketika di zaman Rasulullah SAW umpamanya, di zaman ketika di Mekah miskin, kemudian terbuka ketika di Madinah, kemudian di zaman Abu Bakar meluas, kemudian di zaman Umar meluas, kemudian di zaman Utsman meluas. Maka ingat bahwa meluasnya dunia itu bukan satu celaan, tetapi celaan adalah ketika orang mendapatkan dunia adalah terfitnah dengan dunia itu. Karena memang Allah Ta'ala telah mengatakan wal akibatul lil muttaqin, bahkan dalam hadis-hadis telah dikatakan dalam satu ketika akan dibukakan, akan digelontorkan dunia ini sampai orang itu sulit siap kepada siapa bersedekah, kepada siapa berinfak, kepada siapa memberikan uang, kepada siapa memberikan makan dan minum. Tidak ada lagi. Dan itu ketika sampai jayanya kaum muslimin. Bahkan akan dijadikan negara-negara yang tandus Arab. Negara Arab adalah negara yang curcor airnya, kata orang Sunda. Mengalir sungai-sungainya, tumbuh-tumbuhannya terlihat. Dan ini satu ciri alamatul kiamah, kekuasaan. Sampai dinyatakan dalam hadis yang sahih, lataqumu hatta tuqatilukumul yahud, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Tunduk semuanya, bahkan tidak ada senjingal tanah pun kecuali masuk Islam. Nah, maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di sini bukan berkaitan dengan berdakwah dengan kemewahan, tetapi bahwa kita berdakwah sesuai dengan kemajuan zaman. Artinya sesuai dengan kemajuan zaman, dan kita menggunakan apa yang ada untuk berdakwah. Jadi jangan begini, wah kalau kita berdakwah melalui radio itu tidak mulia, kenapa? Kemewahan ya. Ataupun kita berdakwah dengan menggunakan televisi ataupun yang lainnya, maka ini kemewahan. Lebih baik kita berdakwah itu sendiri saja di rumah-rumah sendiri ataupun sebagainya ya. Dulu mungkin kalau kita akan berdakwah ke Sumatera umpamanya mungkin 3 hari atau 4 hari, sekarang cukup dengan 2 jam kita bisa datang ke sana balik lagi ke sini. Nah, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, intinya adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup dari kajian kita di pagi hari ini, maka ihwatu iman yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja, maka kalimat yang sesingkat-singkatnya tetapi mengandung makna yang sangat luas, bahwa apabila seseorang itu telah dikatakan sebagai sahabat, maka wajib kita memuliakannya dan haram kita untuk mencelanya. Sebab Nabi SAW bersabda, la tasubu ashabi. Dan ada orang yang keliru dengan memahami hadis ini. Katanya hadis ini adalah hanyalah dalam kisah Khalid bin Walid dengan orang yang masuk Islam sebelumnya. Maka ini termasuk orang yang tidak paham kepada kaidah usul, di mana para ulama mengatakan al ibratu bi umumum labdi la bi khususis sabab. Ibrah dengan umum lafad, bukan dengan masalah asbabul wurudnya atau dengan asbabun nuzulnya. Tetapi hadis ini adalah umum bahwa kita tidak boleh mencela, mencerca, melaknat para sahabat, karena Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah engkau mencela sahabatku. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa kalimat la tasubbu ashabi hanya kepada para sahabat yang masuk Islam sebelum ke Mekah, atau hadis ini tidak mencakup kepada Muawiyah. Lam yakul ahadan minal ulama, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama kecuali dari kalangan mubtadi'ah, kaum mubtadi'ah. Wallahu ta'ala alam, wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.